Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, tetapi kebanyakan dari mereka lalai, tidak mengenal dengan baik, kemudian memanfaatkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua nikmat tersebut kata Rasulullah SAW adalah nikmat sihah, nikmat kesehatan, wal faragh, dan juga nikmat ada kesempatan atau waktu yang lebih luang yang kita miliki. Taib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas kandungan, demikian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di mana intinya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa seorang yang berakal, seorang muslim yang baik keislaman, keimanan, ketakwaannya adalah mereka yang tidak ikut larut dengan kondisi manusia yang melupakan dua nikmat besar tersebut. Kata beliau rahimahullah taala, fal aqil huwa alladhi yantahizul furas. Seorang yang berakal, yang imannya baik, ketakwaannya baik, adalah orang yang dia mampu untuk memanfaatkan kesempatan besar tersebut. Fursat as-sihah wa fursat al-faragh. Kesempatan mendapatkan nikmat kesehatan dan kesempatan mendapatkan nikmat adanya waktu yang lebih luang, lebih lapang, sebelum nanti akhirnya kedua nikmat tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin menjadi semacam koreksian untuk kita semua, agar senantiasa kita setiap harinya, di mana dahulu sudah pernah kita bahas tentang sikap seorang mukmin yang dia akan mengakhiri aktivitas hariannya sebelum tidurnya dengan muhasabah, mengoreksi dirinya. Sebelum dia pejamkan mata, dia akan mengoreksi amalan apa yang siang tadi dia lakukan. Karena dia sadar, dia mengerti, bisa jadi malam tersebut adalah malam terakhir dia hidup di dunia ini. Karena ketika seorang tidur, maka yang namanya tidur itu adalah akhul maut, bagian dari kematian, atau para ulama menyebutnya dengan kematian kecil. Semua jiwa manusia yang tertidur ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan kembalikan jiwa tersebut, kemudian dia bangun di esok pagi. Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pula, Allah akan tahan, sehingga seorang manusia tidak akan mendapatkan kembali jiwanya. Kemudian ma'asyur al-karahimani wa rahmukumullah, dia terus dalam tidurnya selama-lamanya. Sehingga seorang muslim, kita semua yang mengaku sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, orang yang berprinsip mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Sebelum memejamkan mata akan kemudian muhasabah, introspeksi. Kesehatan yang saya dapatkan di siang tadi telah saya pergunakan untuk apa? Waktu luang yang ada di siang hari tadi saya manfaatkan untuk apa? Ini orang yang berakal, orang yang baik keimanannya. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, la yalumanna ahadun illa nafsahu. Tidak layak seorang itu kemudian untuk mencela kecuali dirinya sendiri jikalau seandainya siang hari tadi dia masih mendapatkan kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, tapi tersia-siakan kesehatan itu, tersia-siakan waktu luang tersebut. Tidak mendapatkan limpahan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa benar-benar memahami nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kemudian kita bisa introspeksi, mengoreksi diri setiap hari. Siang, malam, apakah sudah menggunakan nikmat sehat, nikmat waktu luang itu untuk menumpuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala anna ni'amallahi tatafawatu. Hadis ini meskipun pendek, meskipun poin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sehat dan waktu luang, tapi di dalam hadis ini terdapat dalil yang menyebutkan kepada kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali jenisnya dan semuanya terlimpah kepada kita manusia. Wa anna ba'daha akbaru min ba'd. Dan dari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga bertingkat. Derajatnya bertingkat. Kebesarannya bertingkat. Ada satu nikmat yang lebih baik, lebih agung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat yang lain. Qala wa akbaru ni'mata wa akbaru ni'matin yan'amu Allah taala 'alal 'abdi ni'matal Islam. Dan ketahuilah nikmat paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang manusia adalah kenikmatan ketika dia mendapatkan hidayah, mengenal Islam, menjadi bagian dari kaum muslimin. Fa ni'matul Islam allati adallallahu anha katsiran minan nas. Nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua manusia, semua anak Adam. Banyak dari anak-anak Adam, banyak dari manusia yang mereka tidak sama sekali mengenal yang namanya Islam. Mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Qala Allah taala, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua hafal karena ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah azza wajal, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yauma, pada hari ini. Hari Arafah. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji pertama dan terakhir beliau. Al-yaum, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan. Maksudnya telah aku berikan semua nikmati, kenikmatan-kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha, kata Allah, Islam itu sebagai agama untuk kalian, sebagai petunjuk hidup untuk kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga hal. Yang pertama, kesempurnaan agama, yang kedua, kecukupan nikmat, dan yang ketiga adalah Islam diridhoi oleh Allah sebagai petunjuk. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketiga poin inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir bahwa ayat ini menunjukkan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak manusia adalah nikmat Islam. Jadi nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling sempurna yang didapatkan oleh seorang manusia. Fa idza wajadal insanu annallaha qad an'ama 'alaihi bil Islam wa syaraha Allahu sadrahu lahu fa inna hadza akbarun ni'am. Kalau seandainya seorang manusia, dia mendapatkan bahwa dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang menerima hidayah Islam, dan dia mendapati ketika dia termasuk ke dalam Islam, hatinya itu menjadi lebih lapang dibandingkan ketika dia belum mengenal Islam. Fa inna hadhihi akbarun ni'am. Maka sesungguhnya yakinilah bahwa itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, kita semua adalah bagian dari kaum muslimin, bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Maka sudah seharusnya kita menjadi bagian dari kaum muslimin, kehidupan kita ini menjadi hidup yang tidak sempit dada. Hidup yang selalu lapang dada. Yang selalu gembira, yang selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Bukan maksudnya dia berbahagia dengan tidak mendapatkan kewajiban apapun, bukan. Kewajiban perkara-perkara syariat mungkin terasa berat oleh asal dari jiwa manusia, jiwa kita semua, diakui atau tidak, merasa berat terhadap perintah-perintah syariat. Tapi seorang muslim tidak menganggap bahwa perintah-perintah syariat itu atau larangan-larangan dalam syariat yang harus ditinggalkan itu sesuatu yang berat. Justru dia menganggap bahwa dengan memenuhi perintah syariat, menjauhi larangan-larangan syariat, akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Karena dia akan selalu diliputi dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, melarang dari sesuatu, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah supaya manusia itu benar-benar menjadi pribadi yang bersih, pribadi yang suci, pribadi yang baik. Karena mereka adalah calon penghuni surga. Surga itu bukan tempat orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang kotor. Surga adalah tempat dari orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Sehingga ahlul jannah adalah orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahkan sebagai seorang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunni salafi. Tapi kok seakan-akan kehidupan kita ini sehari-hari rasanya sempit, rasanya penuh kesedihan, rasanya penuh dengan gundah gulana. Taib. Jangan salahkan syariat, jangan salahkan sunnah Nabi SAW, jangan salahkan jalan yang telah dicontohkan oleh para salaf. Itu tidak ada masalah. Tapi masalah itu terletak pada hati kita, terletak pada diri kita sendiri. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dengan tujuan mensucikan manusia sebagai persiapan mereka adalah ahlul jannah, kemudian ternyata jalan itu justru mengotori kehidupan kita. Tidak mungkin. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini lagi merupakan bahan koreksian untuk diri kita masing-masing. Apakah kita merasa sempit dengan justru menjadi orang yang lebih taat? Atau kita justru merasa lapang tatkala jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Periksa kondisi hati masing-masing kita ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini nikmat pertama, nikmat yang paling besar. Tsumma tsaniyan, kemudian kata beliau rahimahullah taala, nikmat yang kedua. Ni'matul aql adalah nikmat seorang itu mendapatkan akal sehat. Fa innal insana idza ra'a mubtala fi aqlihi. Karena jika engkau melihat kepada orang-orang yang mereka tidak diberikan kesempurnaan akal, rusak akalnya. La yuhsinu tasarruf. Dia akan menjadi manusia yang tidak bisa berbuat dengan baik. Wa rubbama yusii'u ila nafsihi wa ila ahlihi. Kamu lihat dia orang yang tidak bisa baik terhadap dirinya sendiri. Dia orang yang tidak bisa baik terhadap keluarganya. Baik. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah fa innaha ni'matun 'azimah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu akal yang sempurna, itu seorang yang masih waras maksudnya dalam kata kampungnya. Seorang yang waras, orang yang tidak gila atau tidak memiliki cacat otak apapun. Maka itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat Islam itu. Tayyib. Tsumma tsalitsan, kemudian yang ketiga. ni'matul amni fil awtan, termasuk nikmat besar adalah nikmat rasa aman di negeri tempat tinggalmu. Fa innaha min akbarin ni'am, karena itu termasuk salah satu dari nikmat-nikmat besar yang disebutkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Karena nikmat rasa aman itu tidak didapatkan mungkin oleh semua penduduk bumi, oleh semua penduduk negeri. Ada negeri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa aman. Penduduknya tinggal di sana selalu diliputi dengan ketakutan. Ketakutan akan kelaparan, ketakutan akan wabah penyakit, ketakutan akan serangan musuh, ketakutan akan kehancuran negerinya dan seterusnya. Maka saat kita mendapatkan di negeri kita, di tempat tinggal kita, menjadi seorang muslim masih terasa damai tanpa khawatir ketakutan-ketakutan di atas tadi, maka ketahuilah itu adalah nikmat besar. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada orang-orang yang menjalankan pemerintahan di daerah Anda, masih mengizinkan syiar-syiar Islam itu tegak, masih enak kita, masih bahagia kita, lapang kita ketika menegakkan syariat-syariat Islam tersebut. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahmukumullah, nikmat besar yang ketiga. Tayib. Dan di sana tentunya banyak lagi nikmat-nikmat lain di samping nikmat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yang juga termasuk dari nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ma'asyallahu rahimani wa rahmukumullah, demikian banyak nikmat-nikmat tersebut, ternyata tidak ada satu pun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia untuk membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Rasa amanmu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya. Udara yang kau hidup untuk bernafas, hidup di muka bumi ini, juga tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala gantinya, bayarannya. Nah, kalau kita periksa juga badan kita, jasmani kita ini, sudah berapa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita. Semua itu juga tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti atau membalasnya. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta satu hal dari manusia terhadap sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala ma'ruf, Surat Ibrahim ayat yang ke-7, sering diulang-ulang, sering dibacakan. Bahkan mungkin di setiap Jumat ini dia jadikan sebagai pembuka sebelum membahas isi dari inti khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Perintah untuk bersyukur. "Ibta'adzana rabbukum," ketahuilah ketika Rabb kalian menyerukan, "Adzana yu'adzinu ta'dhinan, adzan." Ketahuilah ketika Rabb kalian menyerukan kepada kalian, menyampaikan kepada kita semua. Jadi seruan ini untuk seluruh manusia. "La in syakartum la azidannakum." Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat tersebut. Jikalau seandainya kalian mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, aku akan tambah, kata Allah, nikmat yang lebih banyak. "La azidannakum." Ada dua penguat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Syukur itu tidak akan bermanfaat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi apa yang ada pada diri kita. Justru dengan syukur itu akan menambah kemuliaan dirimu sendiri dan akan menambah datangnya nikmat-nikmat lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. "Wala in kafartum," akan tetapi ketahuilah jika kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, kata Allah, mengingkari nikmat-nikmatku, tidak mau mengetahui, tidak mau mengenal, dan tidak mau melaksanakan konsekuensi dari nikmat-nikmat tersebut, "Inna adzabi lasyadid." Allah tidak sebutkan langsung dibalas, tidak. Tapi Allah hanya berikan isyarat, ketahuilah "inna adzabi lasyadid," bahwa azabku, siksaku amatlah pedih. Taib. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahmukumullah, hadis dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ar-Rabi', hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana menunjukkan bahwa amalan ini sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, beliau sering melaksanakan, mengerjakan sholat malam. Hatta tatafattara qadamahu, saking panjangnya sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW, sampai kedua kaki beliau SAW pecah dan berdarah. Bisa bayangkan berapa lama berarti berdirinya Nabi SAW melaksanakan sholat malam itu. Pernah kita berdiri sholat malam sampai pecah? Baru pegel saja sudah banyak yang mengeluh. Baru 2 jam dengan istirahat lama saja sudah banyak yang kalah. Ini Nabi SAW berdiri sampai pecah, benar-benar pecah. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, mengalir darah dari kaki beliau SAW. Baik. Melihat itu, kebiasaan tersebut, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi SAW, fakultu lahu, aku pun bertanya kepada beliau SAW, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa Anda melakukan hal itu? Maksudnya kenapa sedemikian keras, sedemikian bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang wajar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mengingat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang ma'sum. Satu, terjaga, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya diampuni, baik dosa-dosa yang sebelumnya atau dosa-dosa yang akan dikerjakan setelahnya. Diampuni semuanya. Tapi dengan keutamaan tersebut, dengan kemuliaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian berleha-leha. Tidak kemudian bersantai, sudah diampuni. Sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti masuk ke dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, "Kalau engkau demikian ya Rasulullah, sudah ada jaminan surga, bersih dari kesalahan, bersih dari dosa, kemaksiatan. Tapi kenapa masih melakukan ibadah sedemikian sungguh-sungguhnya, sedemikian kerasnya sampai melukai diri beliau sallallahu alaihi wasallam?" Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Rasulullah, yang telah lalu dan yang akan datang yang engkau kerjakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lihat bagaimana beliau mengaplikasikan rasa syukur dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti terhadap apa yang disampaikan oleh beliau kepada Ibnu Abbas tentang dua nikmat besar itu. Beliau benar-benar mengamalkannya. Benar-benar mengerti bagaimana caranya menjadi manusia yang la yughban 'ani sihah wal farah. Tidak lalai dengan nikmat sehat dan waktu luang. Tidak panjang Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari Aisyah. Beliau hanya mengatakan, afala akuna abdan syakura. Atau dalam riwayat yang lain, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Hai Aisyah, lihat jawabannya. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu semuanya ternyata adalah tanda syukur dari Nabi SAW. Karena beliau diberikan kedudukan, derajat dan kemuliaan yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat besar tersebut. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu al-Imam al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, dan yang disebutkan oleh An-Nawawi adalah lafaz dari al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Tayib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan salah satu hadis di dalam bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri beribadah, beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan contoh nyata dari orang yang menyampaikan perintah itu kepada kita, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan yang tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat, sahabat laki-laki, demikian juga sahabat-sahabat senior. Mereka tidak tahu Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya di rumah beliau di malam hari, sehingga hanya istri-istri beliau, keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui apa amalan-amalan Nabi di dalam rumahnya. Sehingga tidak heran ketika meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjadi salah satu rujukan, salah satu tujuan utama, bahkan oleh para sahabat-sahabat senior, oleh para sahabat-sahabat yang ketika itu mereka sudah berusia menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam, yang ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih kecil. Mereka datang kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah, karena Aisyah menyimpan sedemikian banyak ilmu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat tadi. Tayyib. Nah, salah satunya berita ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di dalam rumahnya, di mana tidak ada yang mengetahui kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim juga telah menyebutkan, bahkan mengisyaratkan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rajin salat malam. Meskipun seandainya Aisyah tidak mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzzammil ayat yang ke-10. Ayat yang cukup panjang. Apa ayatnya? Semua sudah hafal kan? Ayat terakhir hampir setengah halaman surat Al-Muzzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Kata Allah, inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Rabb kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui, annaka taqumu, bahwasanya engkau di malam hari berdiri menegakkan salat, adna min thuluthayil laili, dengan frekuensi waktu yang berbeda-beda, lama panjang dari salat tersebut yang berbeda-beda. Yang pertama disebutkan oleh Allah, adna min thuluthayil lail. Terkadang kau hai Muhammad melakukan salat malam itu kurang dari 2/3 malam. Kurang dari itu, artinya tidak lama beliau mengerjakannya. Tapi tidak lama beliau jangan disamakan dengan tidak lamanya kita. Nanti kita akan hitung. Adna min thuluthayil lail. Tidak lama, tidak kurang atau tidak lebih dari 2/3 malam. Bukan 1/3 malam ya. 2/3 malam, artinya pendek Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Tayib. Wa nisfahu, terkadang kau hai Muhammad mengerjakan salat malam itu separuh malam, 1/2 malam. Wa thuluthahu, terkadang kau juga mengerjakannya hanya 1/3 malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Kadang kau melakukannya sendiri, tapi terkadang kau juga mengerjakannya, melaksanakannya bersama beberapa orang di belakangmu. Tayib. Artinya bersama beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tayib, nanti akan kita sebutkan. Tayib. Wallahu yuqaddiru al-lail, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengukur berapa lama panjang waktu malam itu. Tayib. Nah, ayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah bocoran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang rajin salat malam. Dan itu bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbingkan untuk menjaga sholat malam. Maka kita umat beliau, kita orang-orang yang lebih khusus menisbatkan diri kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, maka salah satu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk melaksanakan sholat malam. Jangan pernah tertinggal untuk melaksanakan sholat malam, meskipun itu hanya satu rokaat witir sebelum tidur. Seberapa lama sih satu rokaat itu? Berapa lama kita mengerjakan satu rakaat? Kembali kepada diri masing-masing sebelum tidur. Berapa lama satu rakaat itu? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak meninggalkan salat malam meskipun satu rakaat sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau salat hampir penuh malam. Dari awal malam beliau sholat sampai menjelang waktu sahur. Terkadang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya hanya separuh malam, separuh sisanya untuk tidur. Terkadang juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya hanya 1/3 malam atau kurang. Lebih panjang tidur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan aib yang disebutkan oleh Allah. Ini justru keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meskipun disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang paling baik salat malamnya, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan hak dirinya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada hak untuk jasmani manusia itu beristirahat. Tapi juga dia menanggung beban untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyelingkan itu. Tidak setiap hari beliau semalam suntuk salat. Juga tidak beliau setiap hari meninggalkan salat. Malam-malam beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada waktu salat di sana. Minimalnya itu tadi kurang dari sepertiga malam. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa fi hadha dalilun ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Terdapat dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau yang telah lalu, demikian juga dosa-dosa beliau yang akan dikerjakan setelahnya. Kullu ma taqaddama min dhanbihi wa qad ghafarallahu lahu, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu telah dihapuskan oleh Allah. Wa kullu ma ta'akhkhara qad ghafarallahu lahu, dan dosa-dosa yang akan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kharaja minad dunya shalawatullahi wa salamuhu saliman min kulli dhanbin li'annahu maghfurun lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi beliau bersih dari segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dosa-dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan keutamaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat malamnya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza kana yaqumu alaihi salatu wassalam matalan fi lailatin min layali syita. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di malam-malam ketika musim dingin. Musim dingin itu cenderung malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Nah, dihitung oleh beliau rahimahullah taala. Wa huwa itsnatay asyrata sa'atan. Satu malam itu kadang bisa sampai 12 jam, 10 sampai 11 jam. Yaqumu adna min thulutsayil lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi salat kurang dari sepertiga malam. Falnaqul innahu sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa katakan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengerjakan paling sedikitnya kurang dari sepertiga malam, berarti itu sekitar 6 sampai 7 jam beliau berdiri, atau sedikit-sedikitnya 4 sampai 5 jam. Sedikitkan lagi coba, 4 jam kurang dari sepertiga malam beliau terus berdiri, dan bacaannya bukan bacaan juz 30, juz 29, 28 atau bacaan-bacaan dari ayat-ayat pendek. Bacaan Nabi SAW ketika sholat malam itu bacaan dari awal, dari depan, minimal surat Al-Baqarah selesai satu rakaat, yang kedua surat Ali Imran selesai satu rakaat, ketiga surat An-Nisa selesai satu rakaat. Ada buktinya? Ada. Ini hadis Aisyah itu sudah isyarat. Satu. Yang kedua, hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan, karena apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil tadi, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, hai Muhammad, Rabbmu tahu engkau mengerjakan salat malam itu terkadang bersama sahabat-sahabatmu, di antaranya bersama Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, qama ma'ahu dzata lailatin, bahwa Hudzaifah pernah berdiri ikut di belakang Nabi SAW pada satu malam beliau mengerjakan sholat malamnya. Faqara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Baqarata wa Nisa'a wa Ali Imran. Dan Nabi SAW beliau mengerjakan sholat malam itu membaca surat Al-Baqarah. Baik, berapa juz surat Al-Baqarah? 2.5 juz, kurang 1 halaman. Baik. Wa Ali Imran, beliau membaca surat Ali Imran. Berapa Ali Imran? 1.5 juz, kurang beberapa halaman. Wan Nisa, demikian juga surat An-Nisa. Berapa surat An-Nisa? Hampir 1.5 juz. Berapa totalnya? Hampir 5 juz dalam 1 rakaat. Tayyib. Ini yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Itu pun lihat kata Hudzaifah, kullama atat ayatu rahmatin sa'al. Setiap kali beliau melewati satu ayat yang di dalamnya terdapat petunjuk atau penunjukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan menghentikan bacaannya dan beliau berdoa meminta diberikan rahmat itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kullama atat ayatu tasbihin sabbaha. Setiap kali melewati ayat di dalamnya terdapat tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan menghentikan bacaannya dan beliau bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, wa kullama atat ayatu wa'idin ta'awwadha. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat di mana ayat tersebut ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau ta'awwadha, akan memohon perlindungan dari ancaman itu. Selesai? Selesai? Tidak. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada tidak satu ayat tidak ada sebutan rahmat di situ? Tidak ada tasbih di situ? Atau minimalnya tidak ada wa'id di situ? Tidak ada. 5 juz yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhenti di setiap ayat-ayat yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di sini. Berarti berapa lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya? Itu minimal paling sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Jadi jangan disamakan dengan kita. Sebentar kita dengan sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Jangan kemudian mengambil hanya kata sebentarnya saja. Lo Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10, adna min tsulutsayil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam kurang dari sepertiga. Berarti sebentar sekali gitu. Jangan lihat lafaz sebentarnya, lihat keterangan dari para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Hudzaifah masih kurang, Abdullah bin Mas'ud juga pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saking panjangnya. Padahal lihat siapa Abdullah bin Mas'ud. Beliau orang yang giat beribadah. Keutamaannya, ketika pernah satu kali Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon, tersingkap betis beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini terkenal memiliki betis yang kecil. Ada beberapa orang yang menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya betis Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Gunung Uhud. Sudah pernah lihat Gunung Uhud? Besar. Sebesar itu. Kalau ada kesempatan nanti antum ziarah ke Madinah, lihat bagaimana Uhud sebesar itu. Kaki Abdullah bin Mas'ud lebih besar, artinya beliau orang yang rajin beribadah. Tapi lihat saat beliau berada di belakang Nabi SAW melaksanakan sholat malam, sampai tidak kuat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laqad hamamtu, aku sungguh ingin duduk kemudian pelan-pelan mundur meninggalkan Nabi SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, sungguh aku sampai ingin berbuat kejelekan di malam hari itu. Murid-muridnya sampai heran bertanya, kejelekan apa ya wahai Abu Abdurrahman, padahal engkau sholat di belakang Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an aq'uda wa ada'ahu, aku hanya ingin duduk kemudian pelan-pelan mundur ke belakang meninggalkan Nabi SAW. Kenapa harus duduk? Nabi SAW diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beliau sholat, beliau bisa melihat mabaina riqabin nas, semua yang di belakang pandangan mata beliau terlihat oleh Nabi SAW. Itu keutamaan Rasulullah SAW. Kita tidak ada yang memilikinya. Nah, Abdullah paham Ibnu Mas'ud, sehingga beliau perlu duduk dulu supaya pandangan Nabi SAW tidak tidak melihatnya. Sudah duduk baru mundur pelan-pelan ke belakang. Ini fikihnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Tapi beliau menganggap itu sebagai sebuah kejelekan. Padahal bukan. Saking lamanya Nabi SAW melaksanakan sholat malam itu, dan Abdullah tidak kuasa, tidak kuat kaki beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bagaimana penggambaran seorang Muhammad SAW dalam mengaplikasikan rasa syukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bahas hadis ini masih panjang apa namanya faedah-faedah yang bisa kita ambil. Tetapi intinya adalah lihat bagaimana mujahadah Nabi SAW. Dan bab yang kita bahas adalah bab mujahadah. Maka jangan sampai kemudian kita mengira atau kita menyangka husnudzon terhadap diri sendiri. Kepada diri sendiri itu bukan husnudzon. Husnudzon itu lebih didahulukan kepada orang lain. Itu kaidahnya. Engkau bermuamalah bersama orang lain, dahulukan husnudzon. Tetapi untuk diri sendiri apa yang harus dilakukan? Suudzon. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mencela diri sendiri. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita dalam banyak hadis, la yalumanna illa nafsahu. Jangan kamu cela kecuali dirimu sendiri. Nah, ini kaidahnya. Jangan sampai dibalik. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan membalik kondisi. Dia kepada orang lain suudzon terus. Kepada dirinya husnudzon. Ah, saya akan begini, banyak alasan kalau untuk dirinya. Tapi kalau untuk orang lain, sering suudzonnya. Jangan seperti itu. Terbalik. Bimbingan syariat kepada diri harus lebih suudzon. Ah, jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan saya yang seperti ini. Kalau fulan yang melakukan seperti itu, berikan banyak, lebih banyak alasan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sehingga sudah cukup kita mendapatkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib. Seandainya kita bisa menyusul mereka dengan amalan itu, susul. Tapi kalau tidak bisa, minimalnya jangan berbangga diri dengan amalan yang sudah kita lakukan. Saya sudah menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Melihat orang-orang di luar sana tidak, lebih baik. Saya menjadi orang-orang yang rajin datang ke masjid, melihat orang di sana, masjid kok sepi terus, merasa lebih baik. Jangan. Masih banyak lagi amalan kebaikan yang belum kau kerjakan di depan sana. Jangan lihat ke belakang orang yang tidak melakukan. Lihat ke depan sudah berapa banyak orang yang mendapatkan keutamaan dan mati di atas keutamaan itu. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat dan motivasi tambahan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis ketaatan yang Allah mudahkan kepada kita, serta tidak melihat bagaimana orang lain beramal karena kita lebih memprioritaskan keselamatan dan keadaan diri kita dengan amalan-amalan saleh tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.